jadi liar karena ingin keren dan dibilang trendy. Putri harusnya kamu ada di rumah, STPR atau les fisika, bukan di diskotik. Hanya untuk kejar satu kata, biar dibilang seksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.